إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita untuk bertemu dan berkumpul di tempat yang mudah-mudahan mendatangkan barokah dan kebaikan, dan insyaallah kita akan mengisi beberapa waktu ke depan ini dengan kajian sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa di tempat ini insyaallah kita akan mengkaji dua materi. Yang pertama yang berkaitan dengan ilmu tajwid, dan yang kedua adalah lughah Arabiyah, mengkaji kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah Bi Ghairi An-Natiqina Biha. Namun sebelumnya mohon maaf, tadi sempat beberapa waktu ana tertinggal, yang seharusnya tadi sudah dimulai jam 2. Nah, jam 3 ana baru datang. Mudah-mudahan pada waktu yang akan datang kita akan bisa memulainya tepat pada waktu yang telah ditentukan. Ikhwan fiddin barakallahu fikum, sebelum kita masuk kepada materi pembahasan yang akan kita ambil dari buku Aisar ini, nah, yang intinya nanti kita akan membacakan beberapa hal yang berkaitan dengan makharijul huruf dan sifatul huruf, dan intinya buku ini adalah melatih kita untuk mempraktekkan dasar-dasar teori yang disajikan. Di sini ada beberapa pertemuan atau beberapa sesi yang disajikan dalam buku tersebut, dan sebelum itu kita nanti akan masuk kepada beberapa hal yang berkaitan dengan hukum-hukum atau teori-teori yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Dan sebelumnya di sini ingin saya sampaikan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan tajwidul Quran. Nah, di dalam mukaddimah yang saya ambil dari kalimatnya Al-Ustaz Dr. Abu Asim Abdul Aziz bin Abdul Fattah Al-Qari, beliau mengatakan inna ilma tajwid min al-ulum allati yajibu ala kulli muslimin an yata'allamaha wa yu'na biha. Sesungguhnya ilmu tajwid adalah termasuk di antara ilmu-ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim dan untuk mendapatkan perhatian yang besar. Fadzalika lita'alluqihi bi'ibadatin madzubatin min kulli wahidin bi'ainihi wa hiya qira'atul Qur'an al-Karim. Dan yang demikian itu, kenapa hal tersebut bisa menjadi kewajiban untuk setiap muslim? Sebab ilmu tajwid ini berkaitan dengan ibadah yang dituntut dari setiap orang, dari setiap muslim, setiap orangnya, tidak diwakilkan. Ibadah yang dimaksud adalah qiraatul Qur'anil Karim, yakni membaca Al-Quran Al-Karim. Setiap muslim yang membaca Al-Quran, maka dia harus mengetahui tentang tata cara bagaimana membaca Al-Quran dengan sifat-sifat atau caranya, cara-cara membaca yang seharusnya. Qala wa qira'atu Al-Quranil Karim laha sifatun mu'ayyanah wa tariqatun khassah nukilat ilayna bi'a'la darajatir riwayah wahya al-musyafahah. Dan membaca Al-Quran Al-Karim itu ada cara-cara tertentu. Artinya kita tidak dibebaskan untuk membaca kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran dengan sekehendak kita, tapi ada cara yang khusus. Bahkan dinukil kepada kita dengan cara periwayatan yang paling tinggi Al-Quran tersebut sampai kepada kita. Nah, yakni dengan al-musyafahah. Al-musyafahah artinya melalui syafahiyan, melalui mulut ke mulut. Artinya orang langsung menerima bacaan ini dari gurunya. Haythu ya'khudhu al-qari'u min al-muqri wa tantahi silsilatu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimana yang membacakan atau yang membaca Al-Quran itu, dia mengambil dari yang membacakan kepadanya, dan silsilah itu berakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ujung-ujungnya berhenti pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhadha min Jibril alaihi salam. Beliau mengambil bacaannya itu dari siapa? Jibril, dari malaikat Jibril alaihi salam. Haitsu kana yuqtinuhu al-Qur'an wa yu'allimuhu iyyahu. Jibril mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mentalkinkan bacaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Jibril alaihi salam, beliau sami'a min Rabbil Izzati wal Jalal. Malaikat Jibril alaihi salam mendengar langsung dari Allah Rabbul Izzah. Wa hadha huwa ma asyara ilaihi Ibnu Jazari. Yang dan hal seperti inilah yang diisyaratkan oleh Ibnu Jazari dalam ucapannya, li'annahu bihil ilah ila li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Kata beliau mengatakan, demikianlah Al-Quran itu turun. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkannya, dan demikian pula dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sampai Al-Quran tersebut. Demikian artinya dengan cara-cara yang memang dibawa oleh Jibril alaihi salam ketika mendengarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Dr. Abu Asim, beliau mengatakan, wasifatul qira'ah hadhihi allati istalahu ala tasmiyatiha tajwidul Qur'an. Dan cara-cara membaca yang seperti ini yang mereka istilahkan penamaannya dengan tajwidul Qur'an. Tajwidul Qur'an ini diambil dari bahasa Arab. Nah, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Arab, maka Al-Quran ini adalah bahasanya bahasa Arab, maknanya juga makna secara bahasa Arab, dan lahjahnya pun lahjah Arab. Sementara orang Arab ini adalah bangsa yang mempunyai lahjah yang berbeda-beda, ya, pengucapannya itu antara satu kabilah dengan kabilah yang lain ini berlainan. Namun Al-Quran ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkannya dengan lahjah yang paling fasih, di tengah-tengah lahjah Arab, ya, maka Al-Quran ini diturunkan dalam lahjah yang paling fasih, yaitu lahjah dari lughahnya Quraisy, bangsa Quraisy. Dan kita ketika membaca Al-Quran, mengucapkan huruf-huruf atau kalimat-kalimat dalam Al-Quran, berarti kita telah berusaha untuk berbicara dengan lahjah Arabiyah dalam jenisnya yang paling fasih, ya. Karena kita mengikuti lahjahnya siapa? Lahjahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang beliau bacakan dari atau beliau ucapkan dari kalimat-kalimat Al-Quran yang beliau terima dari Jibril alaihi salam. Dan demikian juga beliau membacakan Al-Quran ini dengan lahjah yang seperti itu kepada murid-murid beliau Sallallahu alaihi wasallam, di antara para sahabat yang terkenal. Nah, dalam hal ini seperti Ubay ibn Ka'ab, kemudian Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, atau Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, atau selain mereka di antara sahabat-sahabat yang terkenal dengan ahli qiraah. Dan mereka mengambil bacaan tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian mereka mengambilnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bacaan tersebut dari Jibril alaihi salam, sebagaimana Jibril mendengarnya pula dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah dinukil kepada kita, sampai kepada kita periwayatannya bacaan tersebut, sehingga pantas kalau dikatakan bahwasanya qiraatul Quran itu laha sifatun khassah. Artinya harus dipelajari. Nah, harus dipelajari bagaimana Al-Quran itu dibacakan. Tidak bisa kita seenaknya membaca Al-Quran tanpa dengan memperhatikan aturan-aturan yang ada pada setiap hurufnya, yang nanti disebut sebagai haknya, ya, atau mustahiqqaha, ya, hak-hak huruf yang harus ditunaikan. Bagaimana mengucapkan huruf za, bagaimana mengucapkan huruf wo, sehingga tidak boleh tertukar. Nah, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Demikian beberapa hal yang berkaitan dengan gambaran bagaimana ilmu tajwid itu penting dan wajib untuk diperhatikan serta dipelajari oleh setiap muslim. Karena Al-Quran ini ketika dibaca dia tidak bisa diwakilkan, ya. Baik, kemudian sebelumnya karena tadi kita akan mempelajari ilmu tajwid Al-Quran, ya, ilmu tajwid Al-Quran, sedikit kita akan bahas tentang kalimat Al-Quran. Al-Quran qala huwa kalamullah azza wa jal. Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah. Ini suatu kalimat yang sepertinya tidak menimbulkan sesuatu, tapi ketika seseorang salah dalam memahami tentang Al-Quran ini, maka akan berdampak bahaya terhadap akidahnya seorang muslim, ya, ketika seseorang tidak mau mengucapkan atau meyakini Al-Quran sebagai kalamullah. Nah, bahkan efek yang terjadi di tengah-tengah sebagian orang yang tertutup akalnya, dengan kata lain majnun, mereka menganggap Al-Quran hanya sebagai tulisan, sehingga mereka diantaranya na'udzubillah ada yang berani bersikap tidak beradab terhadap Al-Quran atau mushaf yang biasa kita baca itu. Ada yang diinjak-injak, ada yang diduduki, ada yang dihinakan. Karena mereka menganggap bahwasanya Al-Quran tersebut, mushaf tersebut tidak beda dengan buku-buku bahasa Inggris atau buku-buku yang berbahasa lainnya. Padahal Al-Quran tidak sama dengan yang lainnya. Dia mempunyai kedudukan yang beda dengan buku-buku yang selainnya. Apalagi isinya adalah kalamullah azza wa jal yang harus dimuliakan. Alladzi nazala bihi Jibril alaihi salam. Al-Quran tersebut datang turun dibawa oleh Jibril alaihi salam, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fassalallahu tabaraka wa ta'ala fihi kulla syai. Isinya Al-Quran ini merinci segala sesuatu, ya, merinci perkara-perkara yang berkaitan dengan manusia. Wa bayyana lana fihi tariqal haqqi wa tariqal batil. Dan dalam Al-Quran ini menjelaskan kepada kita jalan al-haq dan jalan al-batil, jalan yang mengantarkan seseorang kepada al-haq dan jalan yang akan mengantarkan kepada seseorang kepada al-batil. Artinya sesuatu yang sudah jelas di situ Allah Subhanahu wa taala cantumkan. Barang siapa yang ingin mengetahui al-haq, maka dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan. Dan barang siapa yang juga ingin mengetahui kebatilan, maka di dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menampilkan jalannya orang-orang yang tersesat, menampilkan jalannya orang-orang yang menuju kepada kebatilan, ini adalah merupakan perkara-perkara yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia agar tidak menjadi orang-orang yang termasuk pada golongan orang-orang seperti itu. Wa hadzarna fihi min kulli syarrin wa amarna bi kulli khair. Karena itu dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita dari setiap kejelekan dan memerintahkan kita dengan segala perkara-perkara kebaikan. Nah, demikian isi di dalam Al-Qur'an yang dengan tegas Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-10 di situ dikatakan inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini akan membimbing kepada jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin, mereka yang mengamalkan amalan-amalan soleh, dan memberitahukan bahwasannya mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di situ bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, maka telah kami sediakan untuk mereka siksa yang pedih. Juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat lain An-Nahl di antaranya ayat ke-89 yang tertulis di sini. Allah Subhanahu wa taala katakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Telah kami turunkan kepadamu Al-Kitab, yakni Al-Qur'an, tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu, segala hal yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh manusia, oleh muslimin, semuanya ada. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dengan kalimat likulli syai', ya. Jadi kalau berpikir tentang wah cara-cara macul ayat itu di Al-Qur'an ada, coba saja ditelusuri, dipelajari, ya. Cara produksi madu pahit ada gitu, ada. Pokoknya semuanya likulli syai', ya. Tinggal nanti lihat, pelajari seperti apa yang diajarkan Al-Qur'an dalam perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia untuk muamalahnya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kul, kemudian syai' dalam bentuk nakirah. Nah, wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Dan Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Syaratnya kita harus betul-betul muslimin. Artinya betul-betul sebagai orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. di situ ada keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, sehingga Al-Qur'an sebagai tibyan, sebagai hudan, sebagai rahmah, sebagai busra itu akan terwujud. Jika masih ada dalam keraguan di dalam diri kita sebagai seorang muslim tentang kebenaran Al-Qur'an, tentang kelengkapan Al-Qur'an untuk segala permasalahan hidup yang akan dihadapi oleh manusia di dalam kehidupannya, maka dia tidak akan terwujud dalam dirinya sebagai tibyan, sebagai hudan, sebagai rahmah, sebagai busra. Nah, makanya ini akan dirasakan itu hanya untuk orang-orang muslimin ya, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, kemudian tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya, serta menjauhi kesyirikan dan membenci orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Nah, demikian keadaan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Qala syara Allah wa 'azza wa jalla lana tilawatahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk membacanya. Artinya mensyariatkan ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan membaca Al-Qur'an sebagai sebuah syariat. Nah, dia termasuk kepada ibadatullah, termasuk kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa ja'alaha min a'zamil ibadat. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan membaca Al-Qur'an ini di antara ibadah-ibadah yang paling besar. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal itu di dalam Al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara min Al-Qur'an. Bacalah oleh kalian enam yang mudah di dalam Al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara min Al-Qur'an. Ada perintahnya. Iqra'u. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an. Bahkan secara jelas juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahnya seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, iqra'u Al-Qur'an. Nah, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Ketika ada perintah berarti ini adalah jelas sebagai sebuah bentuk ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah itu datang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita tentang fadilah yang berkaitan dengan thawab, ya, pahala yang besar bagi mereka yang membaca Al-Qur'an. Beliau mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari huruf-huruf Al-Qur'an di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, maka dengan satu huruf itu menyebabkan dia mendapatkan satu kebaikan. Satu huruf diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha. Kemudian dilipat gandakan satu kebaikan itu dengan 10 kali lipat. Itu dari satu huruf. Ini fadilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti riwayat yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, ini menandakan bahwasanya Al-Qur'an tidak seperti kitab-kitab yang selainnya. Nah, dia mempunyai keutamaan-keutamaan tertentu. Qala man ishtaghala bi qira'atil Qur'an wa fahmi ma'nahu wa ta'allumi 'ulumihi fa innahu afdalun nas wa khairuhum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an, kemudian berupaya untuk memahami Al-Qur'an, mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, maka orang seperti ini dia akan termasuk orang yang paling afdal, orang yang paling baik, ini apa buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang ta'allamal Qur'an, mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Maka jika kita berupaya untuk bisa seperti itu, maka insya Allah kita akan maju ke peringkat yang tinggi derajatnya di antara atau di tengah-tengah manusia yang lainnya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man jawadahu ahsana qira'atahu wa hafadha ala ma hafadha ala ma hafidhahu minhu wa sara fi dhalika mutqinan mahiran fa innahu fi markabatil malaika. Selebihnya kalau dia kemudian terus berupaya sehingga jawadahu, dia betul-betul membaca Al-Qur'an itu dengan tajwidnya dengan baik, bacaannya betul-betul bagus, kemudian dia menjaga apa yang seharusnya dia jaga dari Al-Qur'an sehingga dia menjadi orang yang betul-betul mutqin, betul-betul mahir, maka ketika itu dia akan naik lagi derajatnya kepada martabat al-malaika bersama para malaikat. Nah, dan ini buktinya adalah dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan al-mahiru fil Qur'an ma'as safaratil kiramil dararah. Nah, kita kalau ada asatid kibar pengennya berbarengan kan, pengennya bareng aja meskipun jadi tukang mencet nak. Kenapa? Karena kita mengharapkan barokah dari asatid. Nah, dari doa-doanya, dari kemudian hal-hal yang baik berupa informasi kebaikan dari asatidah tentang ilmu yang mereka terima dari masyayikh, sehingga kita ingin sekali dekat dengan orang-orang baik seperti itu. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mustahil orang nanti akan sama martabatnya dengan malaikat, dibarengkan dengan malaikat. Yaitu disebutkan cirinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka al-mahir fil Qur'an. Al-mahir fil Qur'an. Nah, yang menjaga Al-Qur'an. Qala inna hifdzal Qur'an min a'zamil ibadat. Dan sesungguhnya menghafal Al-Qur'an termasuk kepada jenis ibadah yang paling besar juga pahalanya dan keutamaannya. Nah, bahkan orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an ini adalah termasuk aulia Allah, orang-orang yang termasuk kepada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah, di situ disebutkan ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Quran itu adalah ahlullah, waliullah. Wa hafizul Qur'an yashfa'u lahul Qur'an yaumal qiyamah. Bahkan orang yang menghafal Qur'an, yang menjaga Al-Qur'an itu, dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an pada hari kiamat. Artinya Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi dirinya nanti pada hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim. Beliau mengatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena sungguhnya Al-Qur'an itu nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi ahlunya, ahlinya, bagi mereka yang senantiasa kerap bergaul dengan Al-Qur'an, selalu tidak lepas dengan Al-Qur'an, membacanya, mempelajarinya, bahkan menghafalnya. Ya, Al-Quran selalu dekat dalam dirinya. Al-Quran selalu dia bawa-bawa. Ya, untuk dibaca tentunya, bukan untuk sekedar dibawa. Wal maqsud min hifdzil Quran al-muhafadzatu ala hifdzihi wa tikrarihi daiman wal muhafadzah ala al-adab ma'ahu wal khusyu' 'inda tilawatihi. Dan perlu juga diketahui bahwasanya yang dimaksud dengan menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran adalah menjaga dengan hafalannya. Artinya dia ulang-ulang terus apa yang telah dihafalkannya. Dan juga dia menjaga Al-Quran dengan adab-adabnya. Artinya dia betul-betul menjaga Al-Quran tersebut. Nah, dan tidak memperlakukan Al-Quran seperti pada buku-buku yang lain. Ya, dengan cara memegangnya, membacanya, menyentuhnya, menyimpannya. Nah, tidak disamakan dengan buku-buku yang lainnya. Bahkan nah, dia membacanya pula dengan khusyuk, tidak membaca sekedar membaca, tidak sekedar menghabiskan lembaran-lembaran yang ada pada Al-Quran, ya, sambil ngobrol, sambil apalagi sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, ya. Ini karena pada masa-masa ini orang semakin terlihat mereka yang mencampur adukan antara kebatilan, ya, dengan perkara-perkara yang hak demi untuk melegitimasi kebatilan-kebatilannya. Ini sampai dibawa-bawa dalam ceramah-ceramah mereka yang katanya enggak apa-apa mancing sambil bawa laptop baca Quran, katanya kunyunyut tarik gelap. Nah, sampai dianggap bahwa baca Quran itu seperti baca novel. Gitu. Meskipun isinya memang cerita-cerita yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang kehidupan orang-orang yang dulu, ya, tapi ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran itu perlu juga dengan kekhusyuan, ya. Karena itu termasuk dari adab bersama Al-Quran, adab membaca Al-Quran, dan itu termasuk salah satu di antara yang dimaksud dengan bagaimana kita menjaga Al-Quran. Di antaranya membacanya pun harus dengan khusyuk, ya, dengan tadabbur makna. Wal amal bi ahkamihi, juga mengamalkan hukum-hukum Al-Quran. Apalagi kalau sudah dikaitkan dengan seperti ini, maka ketika dia menggambarkan yang seperti tadi, di mana pekerjaan itu adalah pekerjaan yang melalaikan, pekerjaan yang menghabiskan waktu, kemudian termasuk kepada tadzir, sementara tadzir minasyaitan, bagaimana Al-Quran tersebut nah bisa diamalkan hukum-hukumnya. Wal hadzar min mukhalafatihi, juga termasuk yang dimaksud dengan menghafal atau menjaga Al-Quran adalah al-hadzar min mukhalafatihi, ya, waspada dari menyalahi Al-Quran, menyalahi apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini berarti manusia dituntut untuk mengetahui isi kandungan Al-Quran. Betapa banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan aturan hidup seorang muslim bersama Allah, bersama anggota masyarakat yang lainnya, sehingga banyak aturan-aturan yang disajikan kepada kita sebagai muslimin untuk tidak diselisihi. Nah, untuk tidak diselisihi. Kemudian ketika kita tidak tahu makna, tidak tahu apa yang ada dalam Al-Quran, tentunya ini akan rentan kita bahkan banyak menyelisihi isi dari Al-Quran tersebut. Nah, فَإِنَّ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَيُخَالِفُونَهُ بِأَعْمَالِهِمْ هُمْ أَوَّلُ مَنْ تُسْعِرُ بِهِمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Karena bahayanya orang-orang yang membaca Al-Quran tapi dia ternyata menyelisihi Al-Quran itu dengan amalan-amalannya, maka nanti orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan pertama kali dibakar dengan api naam pada hari kiamat. Kama akhbaro an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad wa'ada Allah azza wa jalla bil ajri al-'azim wal mazid min fadlihi liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi fa aqama as-salah wa adda zakah wa qama bi ghairi dhalika min al-wajibat واجتنب المحرمات. فقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. dalam surat Fatir ayat 30 Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya Allah menjanjikan orang-orang yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkan isinya, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya serta menjauhi perkara-perkara yang haram, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala yang besar dan kelebihannya dengan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan untuk mereka. Sayyidi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Quran, bahwasannya kita diingatkan kembali bahwasannya Al-Quran itu bukan hanya sekedar kitab yang tidak mengandung sesuatu yang istimewa. Lagi kita harus saling mengingatkan kepada kaum muslimin bahwasannya Al-Quran adalah kitab yang mengandung perkara-perkara yang sangat istimewa untuk kehidupannya sebagai seorang muslim, baik secara individu ataupun secara anggota masyarakat di tengah-tengah umat ini. Nah, ketika dia bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka kebaikan untuk dirinya sendiri dia akan dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sudah bisa mewujudkan Al-Quran di dalam kehidupannya, maka kebaikan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia akan menimbulkan kebaikan-kebaikan untuk orang yang lainnya. Ketika Al-Quran ini dapat difahami oleh seluruh manusia, sepertinya kita akan sudah tentu, sudah pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan barokah dari langit dan menurunkannya. Sebab ketika itu menggambarkan bahwasanya orang-orang berarti sudah ada dalam posisi iman yang sangat kuat. Tapi ketika Al-Quran masih belum banyak dipahami, orang-orang masih cuek, masih acuh tak acuh, masih hanya terpanggil untuk sebatas melagu-lagukan Al-Quran, kemudian ditampilkannya di panggung-panggung gembira dalam rangka membuka acara ini dan itu, maka jangan harap barokah Allah subhanahu wa ta'ala akan diantarkan, akan diturunkan bahkan dari langit. Nah, tapi kalau misalkan seseorang sudah berupaya keras untuk mempelajarinya dan memahamkannya kepada yang lainnya, maka biiznillah Al-Quran ini akan terlihat sebagai diantara salah satu sebab datangnya pertolongan-pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah tajwidul Quran. Kalau tadi Al-Quran seperti itu keadaannya, kemudian tajwidul Quran, apa yang dimaksud dengan tajwidul Quran sebagaimana yang kita akan pelajari ke depan tentang ilmu tajwidul Quran. Ya, tajwidul Quran, Al-Qurannya sudah terbayang oleh kita tadi, kemudian tajwidnya. Adapun tajwid, at-tajwidu itu adalah at-tahsin dari jawada atau hassana. At-tajwid fil lughah at-tahsin. Tajwid itu adalah memperbagus, memperbaik, ya, memperindah. Wa fil istilah Dan secara istilah yang dimaksud dengan tajwid, at-tajwid itu adalah tahsin al-qira'ati bil-Qur'anil Karim, memperbagus bacaan Al-Qur'anul Karim. Biqira'atihi murattalan mufassaratan hurufuhu, yaitu dengan membaca Al-Qur'an itu secara tartil. Nah, secara jelas huruf-hurufnya. Wadzalika bi'ta'i hadhihi al-huruf haqqaha bitabyinha wa tahqiqi makharijiha wa mustahiqqiha bitawfiyyatiha sifatiha wal muhafadhah ala ahkamiha min idghamin wa izharin wa qalbin wa ikhfa wa maddin wa gunnatin wa tarqiqin wa tafkhim wa qira'atuhu bita'annin wa tamahulin wa tahsin as-sawt qadra al-istita'ah athna al-qira'ah wa taghanni duna takallufin wa tamtifin wa tamtitin min ghairi an yatashabbaha bi ahli al-alhan min al-fusaq. Nah, dan memperbagus bacaan Al-Qur'an dengan tartil itu adalah dengan i'ta'u hadhihi al-huruf haqqaha, memberikan huruf-huruf tersebut hak-haknya. Hak huruf shin, berikan huruf itu haknya, shin, dengan apa, menempatkan pada makhrajnya, dengan memberikan sifatnya. Itu artinya i'ta'u hadhihi al-huruf haqqaha, hak-haknya diberikan, ya, dan menjelaskannya serta menempatkannya pada tempatnya, ya, juga dengan menyertai huruf-huruf tersebut sifat-sifatnya, karena ada sifat-sifat nanti yang yang harus ada pada huruf yang kita keluarkan. Seperti kita menyifati huruf za dengan vo, za vo itu adalah huruf yang sama tempat keluarnya, sama, ya, atau makhrajnya sama, orang rumahnya sama di situ, tapi sifat-sifatnya berbeda, dan kita harus berikan sifatnya pada masing-masing huruf yang berbeda ini, meskipun dia datang dari rumah yang sama atau keluar dari rumah yang sama. Nah, dan termasuk dalam jenis membaca Al-Quran secara tartil itu adalah dengan menjaga hukum-hukumnya, ya, hukum-hukum yang berkaitan seperti dengan idgham, idhar, iqlab, ikhfa, madnya, gunnahnya, mana yang tarqiq, mana yang tafkhim, yang harus tipis pengucapan hurufnya atau tebal pengucapan hurufnya, ya, apabila kita menemukan huruf nun mati kemudian menghadapi huruf ta misalnya, apakah nun mati itu dibaca atau tidak dibaca, maka ini termasuk juga tartil di dalam membaca Al-Quran, berikan hukum-hukumnya. Jadi tidak sekedar kita membacakan kalimat-kalimat itu tanpa memperhatikan semua ini. Ya. Dan diantara membaca dengan tartil juga adalah qira'atuhu bita'annin wa tamahlin wa tahsini sawt qadral istita'ah atna'al qira'ah. Membacanya itu dengan tenang, ya, tegurung gusuh, gitu. Tidak seperti mengajar setoran, ya, dibiasakan ta'annin, tamahulin, bahkan diusahakan untuk memperbagus suaranya, ya, memperbagus suaranya, ya, sekedar kemampuan yang dia miliki, ya, tidak terlalu membebani diri dengan memperbagus bacaan tersebut sampai dia menghabiskan waktu untuk melagu-lagukan misalkan, ya, karena ingin mengambil suara Muammar dalam dirinya. Asna al-qira'ah, Jadi memperbagus suaranya ketika dia membaca Al-Quran. Wa taghanni duna takallufin, juga memberikan irama ketika membaca Al-Quran itu, tapi tidak takalluf, ya. Tidak takalluf, juga tidak dilirik-lirikkan, ya. Artinya dia tidak apa, tidak membebani diri untuk terdengar suaranya, suara yang indah ketika membaca Al-Quran. Yang jelas dia harus berusaha untuk memperbagus bacaannya, kemudian iramanya juga agar tidak terlalu membosankan orang yang mendengarkan, tapi duna takalluf. Wa min ghairi an yatashabbaha bi ahli al-alhan min al-fusaq, dan juga tidak menyerupai ahlul alhan min al-fusaq, mereka yang alhan, orang-orang yang suka melagukan, ya, dari kalangan orang-orang fasik, orang-orang yang mempunyai lagam-lagam lagu tersendiri. Nah, ini orang ini mengambil dari kitab At-Tajwidul Muyassar, artinya ini adalah kalimat yang dikeluarkan oleh orang Arab. Orang Arab itu kalau misalkan zamannya beliau ini, ada juga yang sudah tersiar lagu-lagu pada waktu itu, cuman kalau kita dengar lagu-lagu mereka tidak ada yang istilahnya sama dengan gaya rap di kita, misalkan jazz atau apalagi keroncongan, nggak ada, ya. Artinya lagu-lagu Arab, ya, begitulah lagu-lagu Arab yang sampai dikatakan sebagai ahlul alhan min al-fusaq. Artinya ketika orang Arab itu yang menjadi mad'u, nah, kamu baca Quran jangan kayak tuh yang nyanyi kayak gitu. Itu masih bahasa Arab, masih lahja Arab, masih lagam-lagam Arab yang mungkin kalau kita dengar kayak ngaji juga kalau kita dengarnya. Coba aja dengar, jangan kita. Kalau pernah, maksud ana itu, kalau pernah dengar lagu yang dilantunkan oleh Ummu Kulthum itu ya kayak kasidahan di kita gitu. Kemudian hampir mirip-mirip ke lagu-lagu yang sering dipakai oleh para qurra gitu. Nah, ada sebagian-sebagian lagam-lagamnya seperti itu, gitu. Nah, sampai orang-orang yang ahlul alhan min al-fusaq ini mereka mempelajarinya, ya, mempelajari lagu-lagu Al-Quran disertai dengan gitarnya. Ada, na'udzubillah, sampai seperti itu. Nah, yang diingatkan oleh Dr. Abu Asim ini bukan seperti itu. Apalagi kalau di kita ada yang berpendapat enggak apa-apa dengan lagam Jawa. Nah, di sana di sini kan sekarang sudah banyak orang-orang yang melantunkan qiraatul Quran itu dengan lagam ini, lagam itu, keroncongan dan sebagainya, dengan alasan-alasan yang dipakai oleh utek-utek mereka sendiri atau pikiran-pikiran mereka sendiri. Padahal, nah, untuk yang mendekati dengan lagu-lagu Arabnya pun tidak diperbolehkan. Ya, dan bukan itu yang dimaksud dengan at-taghanni bil Quran, dengan memperbagus membaca dengan irama lagam dalam bacaan Al-Quran. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikian berarti tajwidul Quran intinya adalah kita memperhatikan hukum-hukum bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disusun secara ilmiah oleh para ulama di bidangnya. Ya, banyak terkenal diantaranya seperti Ibnu Jazari atau ulama-ulama yang lainnya. Nah, yang menyusun buku-buku tajwid yang mengumpulkan teori-teori yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Sampai 4:30 apa jam berapa kita? 5:00. Nah, itu demikian beberapa hal yang berkaitan dengan beberapa hal yang mengawali kita untuk masuk pada pelajaran ilmu tajwid, atau buku Aisyar lebih tepatnya, insyaallah. Dan karena yang jadi pelajaran kita buku Aisyar ini, nanti mungkin kedepannya akan banyak membaca masing-masing di antara kita ya, dari contoh-contoh yang ditampilkan dalam buku ini, karena ini tujuannya adalah untuk membenarkan atau meluruskan bacaan-bacaan Al-Quran. Adapun untuk masalah teori-teori yang berkaitan dengan ini, kita akan bacakan saja nanti ya, baca dulu dan kita latihkan dulu beberapa apa huruf, kemudian selanjutnya ini harus terbiasakan dalam bacaannya ya, dan di sini ada beberapa contoh yang ditampilkan, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dari buku 1 sampai 4 ya, ini tuh ya. Sampai buku berapa ini? Iya, sampai 4 ini. Kalau Iqra 6 terlalu banyak, nah ini 4 sedikit. Berarti kalau sudah selesai 4 buku ini, berarti bacaan kita sudah tidak ada lagi terdengar yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek, atau huruf qaf masih terdengar huruf kaf, gha masih terdengar atau tertukar dengan huruf kha misalkan. Nah, tidak ada lagi yang seperti itu ya, karena ini banyak nih latihannya. Kalau masih kurang, berarti setiap harinya tidak boleh lepas dari Al-Quran ya. Kalau masih kurang, ini wah ini masih sedikit misalkan, ya sudah, pegang Quran tiap hari, baca tiap hari, jangan kelewat. Atau masih ada yang kelewat baca Quran tiap hari, tidak boleh terlewat, meskipun hanya satu baris atau setengah lembar. Masih berat apa setengah lembar baca Quran? Enggak kayaknya ya. Kalau masih berat ya sudah satu baris. Alif lam mim dzalikal kitab wala raiba fi. Alhamdulillah. Nah, sudah. Ya. Kalau masih kurang ya masa aja, kalau mau seperti itu masih belum apa? Masih sudah terasa capek. Ya. Tapi kalau sudah sedang semangat juga jangan terus satu jam, besoknya enggak loh sama sekali, lupa lagi. Yang penting apa, khairul amal itu apa, sedikitnya tapi yang adwa, meskipun sedikit tapi adwa muha yang bagus, asal kita terus continue ya, continue satu hari sempatkan untuk bisa membaca Al-Quran sehingga kita mempunyai mempunyai target untuk menghabiskan Al-Quran itu berapa lama misalkan ya, sebelum datang Ramadan kita sudah menghabiskan berapa kali. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Selanjutnya kita masuk kepada makharijul huruf. Insyaallah kita masuk selanjutnya kepada makharijul huruf. Kita dulu sudah masuk sebetulnya.